bersama kami. Lupakan semua duka, bersama bersukaria. Janganlah anda bersusah hati, marilah kita bergembira. Hai, hai, hai, mari kemari. Bersama kami. Bersama kami.